Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 3 April 2018 dibacakan Tia Andalusia dan Akhir Abdullah. Rekonstruksi rumah rusak korban gempa segera dimulai. Polres Agara akan berantas sindikat curanmor. Ribuan guru di AS unjuk rasa tuntut kenaikan gaji dan dana pendidikan. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita sore Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah rusak di Samalanga dan beberapa kecamatan lainnya akibat gempa Pidijaya pada Desember 2016 lalu segera dimulai dan mengadakan rapat dengan kelompok masyarakat korban gempa. Yusmantin Idris melaporkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Biren, M. Nasir SPMM, mengatakan pihaknya sedang menunggu SK Bupati Biren tentang penetapan jumlah rumah rusak akibat gempa Pidijaya beberapa waktu lalu. Disebutkan juga beberapa waktu lalu telah dibentuk kelompok masyarakat korban gempa di Samalanga, setiap kelompok beranggotakan 10 hingga 15 orang yang terdiri dari para korban rusak rumah. Pertemuan membahas teknis usulan biaya rehab rumah, usulan kebutuhan anggaran masing-masing rumah, serta masalah lainnya. Sumber dana rehabilitasi rumah rusak berat adalah dana hibah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Dana tersebut nantinya ke rekening masing-masing kelompok, sedangkan BPBD Biren sebagai tim pengawas untuk kelancaran penanganan nantinya. Sudarlun, Satreskrim Polres Aceh Tenggara akan menuntaskan sindikat pencurian sepeda motor atau curanmor yang kini marak dan meresahkan masyarakat bumi sepakat segenap. Dari Aceh Tenggara, Dede Rosadi melaporkan. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Gugun Hardi melalui Kasatreskrim Ibtu Kabri mengatakan aksi curanmor marak di Aceh Tenggara dan banyak laporan masyarakat sepeda motor digondol maling di parkiran maupun di dalam rumah. Kasat Reskrim Kabri mengatakan pada Senin lalu mereka telah menciduk seorang yang diduga pelaku curanmor yang saat ini masih dalam pengembangan dan kemungkinan berantai. Menurut Kasat Reskrim, kasus curanmor ini menjadi target utama untuk dituntaskan, sementara para pelaku sindikat curanmor telah dideteksi. Untuk itu ia meminta masyarakat untuk mendukung tugas polisi. Sudarlun, penyidik tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Lok Semawe menetapkan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian atau DKPP Lok Semawe berinisial MR sebagai tersangka dugaan korupsi pada kasus pengadaan ternak di pemerintah setempat. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolres Lok Semawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha mengatakan telah melayangkan surat pemanggilan sebagai tersangka dan akan diperiksa Jumat ini. Dengan ditetapkan MR sebagai tersangka, berarti dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan ternak ini sudah ada 3 tersangka. 2 tersangka lainnya yaitu DH 47 tahun sebagai pejabat pengadaan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK dan IM 43 tahun sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Untuk diketahui, Pemko Lok Semawe melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian atau DKPP setempat memplot dana Rp14,5 miliar rupiah dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lok Semawe. Namun pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi sehingga mulai melakukan penyelidikan. Sudarlun, tim independen atau head hoc penjaringan dan penyaringan anggota Komisi Independen KIP periode 2018-2023 hari ini baru menerima sebanyak 25 peserta yang mendaftar. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Ketua Tim Independen atau Ad Hoc Penjaringan dan Penyaringan Anggota Komisi Independen KIP Pijai periode 2018-2023, Syukri Itam SPDK mengatakan, sejak dibukanya masa pendaftaran, perekrutan calon anggota KIP pada 29 Maret lalu dan hingga hari ini baru mendaftar 15 peserta. Batas akhir penerimaan calon peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu pada Jumat 6 April, setiap hari jam kerja yang berlokasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK. Dari ke-25 peserta yang mendaftar, umumnya berasal dari kalangan akademisi, pegiat lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum. Bagi setiap warga Pidijaya yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota KIP, pihaknya tetap memberlakukan 16 persyaratan utama sampai dengan batas akhir masa pendaftaran, yaitu Jumat 6 April. Diperkirakan kemungkinan besar dalam rentang sisa waktu 3 hari ke depan, pendaftar dapat terus bertambah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, dua tersangka yang ditangkap pihak kepolisian Benar Meriah mengaku hanya sebagai kurir dan dibayar Rp1 juta oleh pemilik ganja seberat 50 kg yang kini diburu polisi. Dari Gayu Lewis, Muslim Arsani melaporkan. Pengungkapan ganja kering seberat 50 kg di loket Harapan Indah Kampung Simpang 3 Redelong, Kabupaten Benar Meriah yang dilakukan pihak Polsek Bukit dan telah mengamankan dua tersangka, diakui mereka hanya sebagai kurir. AKP Hartana mengatakan mereka mengaku dibayar Rp1 juta untuk mengirimkan paket cabai yang berisi ganja ini oleh pemilik paket atas nama Hardi. Ia juga mengungkapkan ketika dilakukan penangkapan terhadap dua tersangka tersebut, ternyata ada dua orang yang diduga sebagai pemilik ganja 50 kg itu menunggu di sebuah mobil minibus jenis Avanza. Disebutkan, ada pun tersangka yang telah diamankan yang mengaku sebagai kurir, yakni Sabardi, 26 tahun, warga Kampung Weh Tenang Toa, Kecamatan Permat, Kabupaten Benar Meriah, dan Iwan Ramadan, 25 tahun, warga Kampung Uwak, Kecamatan Ling, Kabupaten Aceh Tengah. Sudarlun, lokan atau kerang sungai, crispy kuliner khas penduduk bantaran sungai Singkil, Aceh Singkil, laris di Malaysia. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Bahan baku lokan yang diambil dari Sungai Singkil, tempat buaya bersarang itu, menjadi salah satu produk yang terpilih mewakili Indonesia dalam ajang Expo Archipelago Exhibition atau ARCEX 2018 di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia pada 3-4 April. Sekretariat Dekranas Aceh Singkil, Ilvi Rahmil STTP mengatakan, selain lokan, produk yang dipamerkan hasil kerajinan kain kasap sulam manik-manik Kuala Baru dan makanan khas lainnya. Ilvi juga mengatakan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sanjoyo langsung mengunjungi stan Aceh Singkil. Sudarlun, ribuan guru di Amerika Serikat turun ke jalan melakukan unjuk rasa di negara bagian Kentucky dan Oklahoma pada Senin kemarin, dan mereka menuntut kenaikan gaji serta pendanaan bagi sekolah. Kompas.com melansir. Para guru telah dihadapkan pada dominasi Partai Republik di negara bagian, di mana dana pendidikan dipotong dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga terinspirasi oleh aksi unjuk rasa selama 9 hari pada bulan lalu di Virginia Barat. Guru di sana akhirnya memperoleh kenaikan gaji pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Para guru di Arizona juga mengadakan protes serupa pada akhir Maret lalu. Sementara panitia di Oklahoma City memperkirakan jumlah guru yang ikut dalam unjuk rasa kemarin mencapai 30 ribu orang. Kepala Sekolah Negara Bagian Oklahoma, Joy Homemaster, mengatakan akibat aksi unjuk rasa, beberapa kelas terpaksa dikosongkan dan sekolah juga ditutup. Beberapa distrik juga harus menghadapi penutupan kelas yang lama karena para guru akan melanjutkan demonstrasi sampai tuntutan mereka terpenuhi.